dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan, namun adanya tak ada di sini. Kau meninggalkanku karena kesalahanku. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh, mungkin saat hatiku masih sayang, salahku memutus cinta. Dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam hati. Andaikan aku tak terkesan memutuskanmu karena egoku, hati ini tak akan begini. Setiap ingat dirimu rasanya ingin kembali. Kau telah memilihnya. Oh, mungkin saat hatiku masih sayang, saat memutus cinta. Dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam hati. Ingin memutar waktu, ingin mengulang lagi. Aku tak bisa selalu di hati.